Yesus sanggup dan dia pasti menolong kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biar kasihnya dicurahkan memenuhi kita. Kasih Allah sekarang tercurah. Oh bukti anugerah terindah. Kita alami pemulihan dan pembebasan. Boleh angkatlah maikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.